Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, kepada keluarga kita, dan juga kaum muslimin semuanya. Wa waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya, hidayahnya, petunjuknya kepada kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin untuk mengucapkan, meyakini, dan mengerjakan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan menjauhi perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Pada kesempatan malam hari ini, kita masih bersama bab yang baru, yaitu bab kelima dari kitab Riyadu As-Salihin, yang diberi judul oleh penulisnya Babul Muraqabah. Apa itu muraqabah? Senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dawamu ilmil abdi littila'i al-haqqi subhanahu wa ta'ala zahiran wa batina. Jadi kesadaran, keyakinan, dan taunya seorang hamba bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa apa? Mengawasinya, baik secara zahir ataupun batin, baik ketika sedang sendiri ataupun ketika sedang bersama sama, baik penampilan lahiriah ataupun apa yang ada di dalam batin kita. Itulah muraqabah. Dan telah kita sampaikan, muraqabah itu letaknya dalam berapa hal? Berapa? Tiga. Apa saja? Muraqabah dalam masalah lisan. Yang kedua, muraqabah dalam masalah hati. Yang ketiga, muraqabah dalam masalah perbuatan. Jadi ketika muraqabah dalam masalah lisan, ya berarti hati-hati dalam berucap. Sing arep diomongaken dipikir disit, ya, yang akan diucapkan itu dipikir terlebih dahulu, karena Allah sedang mengawasi dan senantiasa mengawasi. La yakhfa alaihi syai', tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah. Apa yang dikerjakan makhluknya di bumi Indonesia, dia ketahui secara sempurna. Seperti apa yang dikerjakan oleh makhluknya di belahan bumi yang lain, secara sempurna. Apa yang terjadi di muka bumi diketahui oleh Allah secara sempurna. Sebagaimana Allah juga tahu apa yang terjadi di dalam bumi. Semuanya Allah tahu. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi sesuatu pun, ya, semuanya sama. Kalau kita jauh sedikit saja sudah enggak tahu. Ora keton wis ora ngerti. Madhep ngetan wis ora keton sing kulon. Madhep ngulon ora weruh ngetane. Itu kita. Kita menghadap timur sudah enggak tahu yang di barat. Ketika menghadap barat enggak tahu yang di timur, kecuali kalau jalannya pakai apa? Spion. Itu pun sangat terbatas. Itu tentang muraqabah kemarin. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyampaikan beberapa ayat yang berkaitan dengan muraqabah. Di antaranya adalah surat Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi yaraka hina taqumu." wa taqallubaka fis sajidin. Dialah Allah yang mengetahui dan melihatmu. Dialah Allah yang melihatmu tatkala engkau sedang berdiri. Ini berdiri dalam sholatmu. Dan berdiri dalam seluruh kondisi. Entah di dalam sholat ataupun di luar sholat. Entah di sini ataupun di sana. Allah subhanahu wa ta'ala tahu ya, tentang apa yang kita kerjakan. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi yaraka hina taqum. Dialah Allah yang melihatmu wahai Muhammad tatkala engkau sedang berdiri bersama dengan orang-orang yang salat. Wa taqallubaka fis sajidin. Demikian juga Allah melihatmu tatkala sedang bergantian, sedang melakukan sujud bersama orang-orang yang sujud. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua hal. Berdiri dalam sholat dan juga sujud. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ya, berdiri dan sujud adalah dua bagian sholat yang sangat penting. Kemudian beliau mengatakan, wa amma qawnul qiyam afdal minas dzakaral qiyam was sujud. Dikatakan dalam kitab syarah Riyadhus Shalihin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berdiri dalam salat dan sujud di dalam salat. Li'anal qiyama fi sholati asraf minas sujudi bi dzikrihi. Karena berdiri itu lebih mulia dari sujud. Berdiri lebih mulia dari sujud dilihat dari jenis zikirnya. Jadi kalau ditanya berdiri sama sujud mulia mana? Ya. Dari sisi zikirnya berdiri itu lebih mulia. Wasujudu afdalu minal qiyam bihayatih. Tapi sujud lebih mulia dibandingkan berdiri dilihat dari sisi posisinya. Ya, posisinya. Ini posisinya itu betul-betul sangat merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berdiri dan sujud ini adalah dua perkara yang sangat penting di dalam salat. Dilihat dari sisi zikirnya, berdiri lebih utama dibandingkan sujud. Ini sebetulnya pengetahuan tambahan saja. Tidak ada kaitannya dengan pembahasan kita tentang muraqabah. Ya. Akan tetapi biasa para ulama menyinggung-nyinggung tentang faedah yang sangat bermanfaat terkadang bagi kita. Bukan terkadang, sangat bermanfaat. Ya. Jadi berdiri itu lebih mulia dibandingkan sujud. Kalau dilihat dari sisi apa? Zikirnya. Kok bisa? Kenapa? Kenapa kira-kira? Betul, Masya Allah. Betul. Barakallahu fikum jami'an. Jadi kalau berdiri yang dibaca itu apa? Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah afdalu dikri. Ya, semulia-mulia dikir adalah Al-Quran. Mulane angger sholat aja kesusu ruku. Alif lam mim. Allahu Akbar. Ya. Jangan kesusu ruku. Ya. Karena posisi berdiri itu paling mulia. Dari sisi zikirnya, entah itu baca Al-Fatihah atau mungkin suratannya. Sementara sujud posisinya itu dilihat dari posisinya dia lebih apa? Mulia dibandingkan berdiri. Kenapa? Karena posisi sujud itu adalah posisi yang paling dekatnya seorang hamba kepada siapa? Allah. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Wa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid." Posisi yang paling dekat seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika dia sedang sujud. Semakin sujud, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah. Mulane, makanya kalau sujud, jangan cepat-cepat keburu berdiri. Dadi ngadeke sing suwe, sujude sing suwe. Salam-salam makmume tergantung. Kalau makmumnya biasa diajak cepat, kemudian tiba-tiba sholatnya apa? Lambat, ya kaget mereka. Makanya perlu latihan juga. Nah biasanya untuk ajang latihan itu ya sholat malam. Sholat malam. Kalau sebentar lagi ya sholat apa? Sholat tarawih. Sholat tarawih itu ajang sholat dawa. Ajang latihan sholat dawa. Sholat dawa sih sholat apa? Ya. Ajang latihan sholat yang panjang. Makanya bukan kok malah ajang cepet-cepetan. Sing cepet terus mendina. Ya. Yang cepet sudah setiap hari. Tinggal kita harus berlatih untuk memperpanjang sholat. Lewat mana? Sholat tarawih diantaranya. Ya. Wong itu bacaannya pendek saja, berdirinya sudah cukup lama. Taruhlah 2 menit atau 5 menit kali. Ya, 2 rakaat 5 menit misalnya. Kali berapa? 5 kali. Kalau yang 20 rakaat ya berarti kali 10, 10 kali. Itu udah panjang. 5 kali 5 25. Ya, sudah 25 menit paling tidak. Itu apa namanya, ajang latihan untuk berdiri di dalam sholat dan sujud di dalam sholat. Ini sekilas tentang faedah tambahan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Nah, di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan, memberi kabar bahwa Allah senantiasa melihat kapanpun dan bagaimanapun kondisinya. Ketika engkau sholat, Allah lihat. Berarti Allah itu hanya melihat tatkala sholat saja? Jawabannya tidak. Allah maha melihat. As-sami al-basir. Maha mendengar segala macam suara yang bisa didengar. Ya. Ataupun yang tidak terdengar oleh manusia. Dan bisa melihat segala sesuatu yang bisa dilihat ataupun yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Jadi seluruh kondisi itu dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, jangan sampai, ini faedahnya dari sisi muraqabah, jangan sampai Allah mendapatkan kita di tempat-tempat kemurkaannya. Dan jangan sampai pula, atau saya ulangi, jangan sampai Allah mendapatkan kita di tempat-tempat kemurkaannya. Dan jangan sampai pula Allah tidak mendapatkan kita di tempat-tempat yang mulia. Itu namanya muraqabah. Atau bisa juga diartikan sebagai ihsan. Dalam hadis Jibril yang cukup panjang. Ya. Al-ihsanu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu. Ya raka Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau bisa melihatnya. Fa illam takun tarahu, kalau kau tidak bisa berbuat seakan-akan melihatnya, maka fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah pasti melihatmu. Kata para ulama, ihsan itu ada dua tingkatan. Satu, ya, ka'annaka tarahu. Ini berarti ibadatu ar-raghbah wa talab. Ibadah orang yang mencari-cari. Ibadahnya orang yang mencari-cari. Dia ingin berjumpa dengan Allah di tempat-tempat yang disukai oleh Allah. Saya mau ke masjid. Kenapa? Karena saya ingin berjumpa dengan Allah. Saya mau sholat. Kenapa? Karena saya ingin berjumpa dengan Allah. Ini namanya orang yang mencari-cari. Dan ini tingkatan yang paling tinggi. Ya. Sedekah. Kenapa? Karena saya ingin berjumpa dengan Allah lewat sedekah saya. Saya ingin baca Quran. Kenapa? Karena saya ingin berjumpa dengan Allah lewat bacaan Quran saya. Karena dia yakin Allah itu akan melihat dia di tempat-tempat itu. Dan dia akan bertemu dengan Allah di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bertemu di sini maksudnya dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua itu adalah ibadatul ar-rahbah. Ya, wal khauf, ibadahnya orang yang ketakutan. Wal harab, dan orang yang lari dari siksaan Allah. Dan ini derajatnya agak di bawahnya yang pertama. Ketika misal ini gampangannya, ketika ditanya kenapa sholat, saya takut diazab oleh Allah kalau tidak sholat. Lari dia dari azab Allah dengan cara apa? Dengan cara ibadah. Kenapa kamu sedekah? Saya sedekah supaya tidak diazab oleh Allah. Ini ibadahnya orang yang khauf, harap, lari. Jadi yang pertama itu ibadahnya orang yang merindukan Allah. Yang kedua itu adalah ibadahnya orang yang lari dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa ditangkap ini ya. Taib. Itu gambaran sekilas. Kemudian dikatakan, saya katakan ini mirip dengan ihsan, muraqabah dalam seperti ini. Karena diantara definisi ihsan, kata para ulama, an la yajidaka fima la yardha. Jangan sampai Allah mendapati dirimu dalam perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Wa an yajidak wa alla yafqidaka fima yardha au fima ahabba. Dan jangan sampai Allah kehilangan dirimu dalam perkara-perkara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Itu namanya ihsan. Mirip dengan muraqabah. Ya. Jangan sampai kita kedapatan di tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah. Jangan sampai tidak ada di tempat-tempat yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Konser musik. Ada. Ya kan? Konser musik malah ada. Ya. Majlis taklim. Malah enggak ada, ya kan? Kumpul-kumpul wal iyadzu billah LGBT, ya, cinta sejenis, pesta minuman khamer ada. Di sini sholat jamaah, ya. Kemudian majelis Al-Qur'an, ya, tafsir tahsin, malah orang nana. Itu namanya kedapatan di tempat yang dimurkai, tidak ada di tempat yang diridhoi. Jangan sampai kita seperti itu. Wal iyadu billah. Kah orang nana giliran nyolong. Ada, kan? Pas sedekah itu yang diridhoi oleh Allah tidak ada, Allah tidak dapatkan, waliyadubillah, diri kita di tempat itu. Giliran sesuatu yang dimurkai oleh Allah, malah apa? Malah kita ada. Ya. Na'udzubillah min dalik. Ya, seperti itu. Nah, wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Pernikahan syar'i, oranana. Pacaran islami, oh pacaran kok islami. Giliran pacaran, oh cam nom-nom malah. Oke, okay, ya. Maka ini jangan sampai kita seperti itu. Pacaran enggak ada, nikah ada. Ya kalau bisa begitu ya. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Ini ayat yang pertama, bahwasanya Allah mengabarkan kepada kita bahwa Dia melihat kita dalam kondisi apapun. Ayat yang kedua. Al-Hadid ayat 4. Al-Hadid ayat 4. Allah berfirman, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dan Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Arti ayat ini adalah bahwa Allah itu senantiasa mengawasi, tahu apapun yang kita lakukan dimanapun tempatnya. Allah tahu, Allah mengawasi, Allah mengetahui dengan ilmunya apapun yang kita lakukan dimanapun kita berada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa beristiwa di atas arsy. Ini makna yang benar. Makna yang benar. Makna yang salah adalah berusaha memalingkan makna ayat tersebut dari makna tadi. Ya. Di antara bentuk makna yang salah adalah mengatakan bahwa zat Allah. Kita di masjid berarti Allah di masjid. Kita di rumah berarti Allah di dalam rumah. Kan dimanapun kita berada. Ini penafsiran yang salah. Kita di nun sewu, kamar kecil, berarti Allah di kamar kecil. Ini adalah penafsiran yang salah. Nomor dua, penafsiran yang salah juga mentakwil. Ya, mentakwil. Dengan cara menafikan makna yang sesungguhnya. Makna yang sesungguhnya yang pertama saya sebut tadi. Allah bersama kita dengan apa? Ilmunya. Allah Maha mengetahui, Allah mengawasi kita, apa yang kita kerjakan dimanapun kita berada. Tanpa harusnya. Makna yang salah yaitu akidahnya orang-orang yang mengatakan Allah itu bisa menyatu bersama hambanya. Dimanapun kita berada, Allah di situ. Kita di masjid, Allah di dalam masjid. Ini pengertian yang salah. Ya. Ya kalau orangnya banyak, itu salah satunya. Ya. Kalau orangnya di tempat yang mulia, Allah di situ. Kalau orang sedang masuk ke kamar kecil, maka Allah di situ. Ini adalah pengertian yang salah. Yang kedua juga adalah menta'wil. Ya, memaknai ma'iyah, kebersamaan Allah, dengan makna yang tidak seperti yang saya sebutkan di atas. Ya, yang paling atas. Jadi, bahwasanya Allah menyertai kita dengan. Dan untuk memahami al-hadid, ayat 5, ayat. Ayat 4 ini dulu pernah saya berikan kaidah. Kita membahas surat Al-A'raf ayat 54. Ketika kita membahas surat Al-A'raf ayat 54, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsummastawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Apa kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini? Beliau mengatakan, "Innama nasluku fi hadzal maqami madzhab as-salafis salih." Dalam memahami ayat-ayat semacam ini tentang sifat-sifat Allah, kita mengikuti pendapatnya para salafus soleh, pendahulu kita yang soleh. Malikin, yaitu wal Auza'i, dan madhabnya Al Imam Al Auza'i, wal Thawri. Ini masih perkataan Ibnu Katsir, dan juga perkataan Imam Thawri. Wallaith bin Sa'ad, dan perkataan Imam Lais bin Sa'ad. Wasyafi'i, dan perkataan Imam Syafi'i. Wa Ahmada, dan perkataan Imam Ahmad. Wa Ishaq ibn Rahuyah, dan juga Ishaq bin Rahuyah atau Ishaq bin Rahawaih. Wa ghairihim min a'immatil muslimin, dan juga imam-imam muslimin yang lainnya dari para sahabat. Ya. Qadiman, yang terdahulu. Wa hadisan, yang ada di zaman kita, kata Imam Al-Imam Ibnu. Apa itu? Kaidah ulama salafus saleh dalam memahami ayat Al-A'raf 54 dan juga Al-Hadid ayat 4 ini sama. Semua ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, yaitu imraruha kama ja'at. Mengartikan ayat itu apa adanya. Min ghairi takyif, tanpa dibagaimanakan. Bagaimana ya? Gitu. Wala tashbih, tanpa diserupakan dengan makhluk. Wala ta'til, dan jangan dinafikan. Menafikan itu pendapatnya orang yang kedua tadi. Yang pertama kan enggak, yang saya sebutkan tentang al-hadid tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Akidah Ahlussunnah adalah mengatakan apa? Allah bersama kita dengan ilmunya. Kemudian kesalahan satu, ya, orang-orang yang mengatakan Allah bersama kita dengan zat-Nya. Kemudian yang kedua, mereka menta'wil. Kenapa menta'wil? Karena ada penyerupaan di sini. Kalau Allah bersama kita, berarti Allah nempel di sini. Enggak mungkin dong. Kan mukhalafatu lil hawa di si qiyamuhu bi nafsihi, berarti enggak mungkin Allah bersama dengan makhluk. Ini namanya ta'til. Sudah selesai. Saya kalau membahas panjang-panjang seperti ini dan kita belum banyak belajar masalah ini, nanti malah bingung. Yang bikin bingung itu karena ada penafsiran yang salah sehingga kita harus membantahnya, itu loh. Sebetulnya kalau enggak ada penafsiran yang salah, sudah selesai. Allah bersama kita. Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Selesai. Ada orang berjalan. Sekarang tanggal berapa Syaban? 12. Saya berjalan bersama bulan. Bulannya orang nempel, gamblok di sini tuh. Berarti kebersamaan itu tidak harus apa? Bersama. Seorang suami berkata kepada istrinya, adik, ibunda, oh ibunda, mama, ku akan tetap bersamamu meskipun kau di sana, aku di sini. Mungkin nama badan? Iya, jadi kebersamaan itu tidak harus apa? Dan bahasa Arab pun begitu. Ketika mengatakan bersama itu tidak harus. Nah, ini yang kelompok kedua tadi menafsirkan, mentakwilkan, memaknai tidak seperti makna yang di atas saya sebutkan tadi itu. Itu adalah dengan ilmu dan yang lainnya, bukan dengan, sehingga mereka mentakwil, mengingkari. Nah, yang penting ini juga. Beliau wadhahirul mutabadir ila adhanil musyabbihin, dan sesuatu yang terbetik di benak orang-orang yang suka menyerupakan Allah dengan makhluknya, manfiyun anillah, itu semua tidak ada pada diri Allah. Jadi misal ketika seorang, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yab kullu syai'in halikun illa wajhah, semua itu akan hancur kecuali wajahnya. Ada orang mengatakan, masa cuma wajahnya? Wajah tok. Itu berarti kata-kata dia itu manfiyun anillah. Minggir. Gitu loh maksudnya. Itu perkataan yang salah. Kan dia mengatakan, masuk cuma persamaan Allah dengan makhluknya itu sudah minggir. Mengatakan yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Masa tangan Berarti di sini sudah terbit amat. Loh, itu minggir. Enggak layak dikatakan begitu, kata Imam Ibnu Katsir, ya. Maka segala sesuatu yang terbetik di akalnya orang yang menyerupakan la yushbihuhu syai'un min khalqihi, Allah tidak sama dengan makhluknya sedikit pun. Meskipun ucapan lafadznya sama, ya. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Maka ma'iyah pun demikian, bersama dengan Allah pun atau Allah bersama dengan makhluknya pun di sini tidak benar. Kalau sudah seperti itu, kemudian dia mengatakan kalau ma'iyah itu kebersamaan Allah itu dengan zatnya, berarti salah dong. Ini bukan ma'iyah ini artinya. Kalau kita artikan Allah bersama, nah itu artinya apa? Jejer berdampingan. Nah, ini sudah harus minggir dulu. Ya, harus terlebih alam dan perlakukan kita dalam menafsiri atau memahami ayat-ayat yang kaitannya dengan sifat Allah, terutama sifat yang berkaitan dengan zat, ya. Itu seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan surat Al-A'raf ayat berapa tadi? 54, ya, silakan dibaca, ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Misalkan kita pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallahu ta'ala. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.